Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam ini akan kita lanjutkan hadis yang ke 326. Qala rahimahullah wa an Zainab ats-Tsaqafiyyah imra'ati Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qala dari Zainab ats-Tsaqafiyyah istri Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qala Zainab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min khuldikunna. Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah sekalipun dari perhiasan kalian. Qalat Zainab berkata, farja'tu ila Abdillah ibn Mas'ud, aku pulang menemui Abdullah ibn Mas'ud suamiku. Fakultulahu, aku pun berkata kepadanya, innaka rajulun khafifu dzatil yad, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang sedikit harapannya. Khafifu dzatil yad itu artinya qalilul mal, sedikit harta. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bisadaqah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu, maka datangilah Rasulullah dan bertanyalah kepada beliau. Fa'inkana dhalika yujzi'u anni, sungguh yang demikian itu cukup mewakiliku. Wa illa surat Tuhan ila ghairikum, jika engkau tidak mau maka aku akan menyerahkannya kepada selain kalian. Faqala Abdullah, fa'idhihi anti, maka Abdullah ibn Mas'ud berkata, datanglah sendiri engkau menemui Rasulullah. Fantolaktu, maka aku pun pergi. Fa'idam ra'atun nil ansari bibabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada seorang wanita ansar yang sedang berada di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajati hajatuha, ternyata keperluanku sama dengan keperluan wanita Ansar itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultiyat alaihi al-mahaba, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segat menemukan fakharja alaina Bilal. Maka Bilal pun keluar menemui kami. Fakulna lahu, maka kami berkata kepada Bilal, itti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbirhu anna ma'ataini bilbab tas'ala nikah. Wahai Bilal, datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu beliau bahwa ada dua orang wanita di depan pintu rumahnya yang ingin bertanya kepada Anda. At-tasdi ustadzah an huma al-azwajihima wa ala al-tamin fi hujurihima. Pertanyaan ialah, apakah boleh sedekah dari wanita itu diberikan kepada suaminya sendiri atau anak-anak yatim yang mereka rawat? Wala tukhbiru man nahnu, tapi engkau jangan beritahu kepada Rasulullah siapa kami. Padahal Bilal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, faqala lahu Rasulullah man huma. Bilal pun bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan titipan tadi. Ternyata Rasulullah balik bertanya kepada Bilal, siapa mereka berdua? Qala imra'atun minal ansar wa Zainab. Yang satu wanita Ansar, yang lain Zainab. Kata Qafiyah istri Abdul Ibn Mas'ud. Tapi tidak dijelaskan Zainab saja ya. Faqala Rasulullah SAW, ayuzdayanin hiya. Kata Rasulullah, Zainab yang mana? Ya, Zainab itu tanya, wahai Bilal, itu Zainab siapa tadi? Yang mana? Qala imra'atu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahuma ajrani ajrul qurbah wa ajrul sadaqah. Mereka berdua jika melakukan hal itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala menyambung silaturahmi dengan kerabatnya dan pahala sedekah. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, walaupun Allah dalam hadis yang mulia ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, disyariatkan bagi para da'i ilallah untuk mengajak kaum muslimin wal muslimat agar rajin bersedekah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syar nisa walau min ulihi kunna. Sedekahlah wahai sekalian kaum wanita sekalipun dari perhiasan kalian. Karena kaum muslimin itu kalau tidak diingatkan terkadang lalai atau lupa. Nah, maka disyariatkan kepada para da'i ilallah untuk selalu mengingatkan kaum muslimin wal muslimat agar mereka ini rajin bersedekah. Karena kemaslahatannya tidak hanya untuk mereka yang bersedekah, tapi juga yang menerima sedekah dan juga bisa menyebabkan turunnya barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. yang kuat. Syariatkan khusus kepada kaum wanita untuk rajin bersedekah. Tapi kan umum, ini khusus wanita. Mengapa disebutkan secara khusus? Ya ma'asyaral nisa wa sa'ir wanita, karena kaum wanita itu yang biasa mengurus rumah tangga, kan biasa melakukan apa ini, penghematan sehemat mungkin, sehingga sebisa mungkin tidak ada pengeluaran kecuali darurat, gitu ya. Lain kalau laki-laki nggak pikir panjang masalah rumah tangganya, ya tak sampah pikir nanti, yang penting ini sudah kok. Nggak tahu harga sapi meroket, nggak tahu harga daging naik, nggak tahu itu, ya itu pada umumnya. Sehingga punya uang atau yang menyeru sedekah langsung keluar itu. Tapi kalau ibu-ibu lain, pada umumnya mereka yang mengelola keuangan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, ada seruan sedekah, nah penghitungan ini kalau saya sedekahkan uang belanjanya mepet, gak cukup, sementara suami gak nambah uang belanja. Karena suami punya prinsip tadi itu, biarpun harga cabai meroket, sembako naik, nah mereka memastikan uang belanja gak naik. Ya gitu, karena gaji gak naik juga. Akhirnya kebanyakan wanita jadi pelit, jadi lebih memikirkan urusan perut. Nah, jadi tidak rajin sedekah, sehingga disebutkan secara khusus ya masalah ini penting. Wanita harus rajin sedekah, karena kebanyakan penghuni neraka didominasi oleh apa ini, kaum wanita. Maka di antara bentuk menjaga diri dari adab neraka ialah rajin sedekah. Yang ketiga, boleh wanita bersedekah atau mengeluarkan zakat kepada suami dan anak-anak mereka. Karena kaum wanita tadi tidak punya kewajiban menanggung nafkah suami dan anak-anaknya, sehingga seandainya mereka memberikan sedekahnya atau zakatnya kepada suami atau anak-anaknya, tidak masalah. Maka dalam hadis ini Zainab ats-Tsaqafiyah berniat untuk bersedekah tapi kepada suaminya, karena suaminya tadi khafifu dzatil yad, uangnya sedikit, atau bahasa lainnya adalah sedikit, tapi aku jangan-jangan gak boleh karena suaminya sendiri. Sehingga Zainab ats-Tsaqafiyah bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab bahwa sedekah atau zakat istri yang diberikan kepada suami dan anak-anaknya itu memiliki dua pahala, pahala silaturahmi dan pahala apa ini, sedekah. Tadi boleh, kata disyariatkan. Lain kalau suami punya kewajiban menanggung apa ini, nafkah anak dan istrinya, maka tidak boleh sedekah atau zakat diberikan kepada anak dan istrinya. Kenapa? Karena pemberian suami kepada mereka itu sudah merupakan kewajiban, sehingga tidak boleh baginya merangkap menghemat kewajiban. Kewajiban zakat, kewajiban memberi nafkah, kemudian dihemat. Nah ini, zakatku plus nafkah. Sehingga apa ini? Dia meninggalkan satu kewajiban. Jadi tanggung jawab suami kepada anak istrinya. Bukan suami kalau mengeluarkan zakat dan sedekah kepada yang lain. Tapi kalau istri boleh zakat dan sedekah kepada apa ini? Suami dan anaknya. Karena tidak menjadi tanggung jawab mereka menanggung nafkah suami dan anak. Jadi itu maksudnya. Kemudian faedah berikutnya. Dari hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk bertanya sebelum berbuat, berilmu sebelum beramal. Zainab kata Qafiyah ketika mendengar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ajuan sedekah dan berniat untuk bersedekah kepada suaminya, ragu apakah tindakannya boleh atau tidak. Maka beliau berlemah minta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya sebelum berbuat, berilmu sebelum beramal. Itu yang harus dicontoh. Nah, jangan melakukan dulu baru tanya untuk meminta pembenaran. Nah, ini salah. Ya. Buat dulu terus tanya. Dia melakukannya padahal tidak boleh. Bagaimana lagi? Yang ditanya bilang tidak boleh, tapi kamu sudah melakukannya. Jadi yang benar ialah katanya dulu berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Demikian yang dicontohkan oleh para wanita sahabiyah. Datangnya ialah Zainab bintu Qabiyah dan salah seorang wanita dari Ansar. Faedah berikutnya. Hadis ini menjadi dalil bahwa menuntut ilmu agama itu wajib bagi muslim dan muslimah, tidak terbatas pada muslim saja. Di muslim dan muslimah, karena muslim dan muslimah memiliki tanggung jawab yang sama, punya kewajiban yang sama, yakni menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan apa ini? Belajar. Jadi kalau suaminya taklim, istrinya harus taklim juga. Dia sama-sama tahu agama. Begitu. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkan kepada para istri untuk sabar dan tetap setia dengan suaminya walaupun suaminya fakir. Zainab ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, setia dan sabar. Barakallahu lemani suaminya Abdullah bin Mas'ud sekali berapa ini? Beliau khafif dan tidak atau qalil lumbal, jadi fakir. Tanda setianya ialah sampai istrinya rela mengeluarkan apa ini? Sedekahnya untuk suaminya. Oke. Okay. Lihat suaminya butuh sekali. Nah, Pak Rabbi, dari kita lanjutkan bahasa di sana. Jangan beritahu Nabi tentang siapa kita yang bertanya, ya. Jadi, tidak masalah. pertanyaan tanpa main nama. Biasanya kan perkenalkan nama saya ini, mau tanya, dia tak usah sebut nama juga tidak apa-apa. Yang penting itu apa ini? Pertanyaan dengan kata-kata yang sopan. Faedah berikutnya, boleh bagi yang ditanya untuk menanyakan siapa yang bertanya. Nah, agar jawabannya bisa tepat sesuai dengan kondisi yang tepat. Seperti Rasulullah ketika diberitahu oleh Bilal, ketika beliau bertanya, man huma, siapa dua wanita yang bertanya itu ya Bilal? Bilal menjawab, imra'atun minal ansar wa Zainab. Satunya wanita ansar, satunya si Zainab. Rasulullah belum puas, Zainab banyak, Zainab yang mana? Beliau tanya lagi, ayu Zainab hiya, dia itu Zainab yang mana? Ataupun Bilal menjawab, imra'atu Abdillah, istrinya si Abdul Ibn Mas'ud. Lalu Rasulullah ini menjawab pertanyaan. Jadi Rasulullah tahu, oh mau dikasihkan ke suaminya, ini Abdul Ibn Mas'ud memang miskin. Ya. Tapi pertanyaannya pas dan sesuai dengan sasaran, sehingga langsung jawab, lahuma aj'al ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Ada pasti Zainab akan dikasihkan ke siapa ini? Suaminya. Dan suaminya berhak menerima. Nah, karena miskin. Nah, tidak masalah bagi yang ditanya, bertanya tentang siapa yang bertanya. Karena dia tanya, tidak akan disebut nama, ini tapi yang bertanya siapa? Oh, antum, ya. Antum dari mana? Antum. Oh, masalah, tanya dulu. Asal usulnya gimana? Kronologinya gimana? Baru dijawab. Khawatir kalau enggak seperti itu, jawabannya apa ini? Tidak pas. Baru tapi itu. Dan ini tidak mengurangi adab. Asalkan aman dari fitnah. Ya, tanya kan yang wanita, sehingga Rasulullah bertanya siapa? Kalau aman dari apa ini? Fitnah. Tapi kalau tak aman dari fitnah, sebaiknya tak usah tanyakan. Yang tanya siapa tadi? Tanyanya kok bagus. Alamat yang mana? Nomor teleponnya berapa? Wah, takut terjadi fitnah. Ya, takut. Ya kalau memang seperti itu sebaiknya tak usah. Ini sebagai jaiz saja, boleh saja, tak wajib. Hadis berikutnya yang ketiga atas 27. Wa an Abi Sufyan sahabi radhiyallahu anhu fi hadits at-tawil fi qissati Ya'la anna Ya'la qala li Abi Sufyan. Dari sahabat yang mulia Abu Sufyan, Sofah ibn Ham, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Hercules, bahwasanya Hercules berkata pada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bihi?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu, yaqul. Maka Abu Sufyan yang saat itu masih kafir musyrik berkata, Nabi itu berkata, "Ubudu Allah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a wa tarku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah." Tafakkur. Sembahlah Allah saja. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian yang sesat. Dan Nabi itu memerintahkan kami untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan, dan silaturahmi. Tafaqqul alim. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini khalafatina azatullah tak terbahas pada waktu yang lama sebelum-sebelumnya, ya. Kata hadis nomor apa ini? 56. Sesudah hadis 327, ya. Salam tentang masalah ini. Tapi disebutkan kembali oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini karena ada yang terkait dengan bab ini, yakni bab ini silaturahmi. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Abu Sufyan yang masih kafir ada simpati ada tentang Nabi SAW. Jujur mengatakan Nabi memerintahkan untuk silaturahmi. Maka Hirkas pun meyakini bahwasanya itulah Nabi yang disebut dalam Injil, Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran silaturahmi merupakan ajaran mulia yang menjadi ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga ketika Abu Sufyan Ibnu Harb menceritakan tentang masalah ini, Hirkles pun apa ini? Membenarkan. Tapi itu memang betul-betul apa ini? Nabi yang disebutkan dalam Injil. Memberitakan untuk silaturahmi. Sama dengan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya mengajarkan untuk silaturahmi, menyambung hubungan yang baik dengan sanak famili. Itu adalah ajaran para nabi, sehingga kita juga harus mengamalkannya dan harus menjadi pelopor dalam masalah itu. Adapun faedah-faedah yang lain sudah kita bahas pada hadis yang ke-56. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pada kita asal semua, insyaAllah hadis berikutnya akan kita lanjutkan di bulan Ramadan. Untuk Sabtu depan, Sabtu depannya lagi libur, ya. InsyaAllah. Semoga Allah SWT berkemudahan. InsyaAllah saya berangkat umrah, ya, hari Ahad yang akan datang, selama 9 hari dan datangnya sudah mepet Ramadan, ya, sehingga kajian Riyadhus Shalihin menggalami Sayyidul Mursalin kita lanjutkan di awal Ramadan hari 1 insyaAllah, ya, sebelum baru 4:30, ya, kita mulai lagi insyaAllah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala.